Dari negeri China ada sebuah cerita yang sederhana dan menarik. Katanya ada seorang raja yang sedang bermimpi. Dalam mimpinya raja merasa giginya rontok semua. Maka dia panggil beberapa orang ahli sehingga akhirnya dia panggil dua orang yang paling ahli dalam mentafsirkan mimpi. Orang pertama dia panggil dan dia tanya, apa artinya gigi yang tanggal semua, rontok begitu ya, habis. Maka orang ini langsung melihat raja dan bilang, raja, familimu akan banyak yang meninggal. Raja langsung marah dengan itu, langsung dipotong kepalanya, dibunuh. Dia memanggil lagi orang yang lain dan dia tanya, apa artinya gigiku tanggal semua? Orang ini jauh lebih cerdik dan cerdas. Dan dia bilang, Sri Baginda, Anda harus bersyukur karena Anda akan berumur jauh lebih panjang dibandingkan family-family Anda. Dan Anda lihat, cara menyampaikannya lain, tapi isinya sama. Familimu akan meninggal. Tapi ketika mendengar orang yang kedua ini berbicara seperti itu, sang raja sangat senang. Dan orang ini diberi hadiah besar. Ya. Mitra bisnis, kadang kita tahu sesuatu hal itu esensinya, kontennya seperti ini. Tapi cara kita menyampaikan, cara kita berkomunikasi dengan orang menjadi lebih penting. Sehingga kita bisa dihormati atau dihargai orang lain. Dan tidak mengatakan dengan seperti apa adanya tanpa peduli tentang cara bagaimana kita berkomunikasi. Mitra bisnis, dalam kehidupan bisnis sering kita harus menolak sesuatu, sering harus membatalkan suatu pertemuan. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang itu yang tidak menyakitkan, bahkan membuat dia menjadi lebih senang. Tentu ini akan berpengaruh terhadap kesuksesan dan cara berbisnis Anda. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.